Menuruti request dari Sampikul Hanja, ada Mbah Teradita, Bapak Sulistio sekeluarga, Bapak Sulistio keluarga besar yang ada di belakang sana sudah berkumpul. Mas Brodi Prima Eka. Kita berdua akan pernah berpisah. Mr. Brutin. Terima kasih. jika rindu di jamannya sikapmu, aku sudah rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yuk Palapa WPC, ayo kita goyang bareng-bareng. Boyan di belakang SNB, BSL Kudus. Sawatan ya. Jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Tenangkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Hey, terima kasih. Sisiku

siapapun menyanyinya. Tetapi bila ia jatuh susah, lenyap semua teman. Itulah bila di dunia yang dipandang harta sukar dicari teman sejati yang merasakan pedihnya diri. Mungkin dalam seribu tak terdapat satu. Sekali karena tiada berteman lagi. Siapapun menyanyinya, tapi bila ia jatuh susah, lenyap semua teman. Itulah bila di dunia yang dipandang harta susah dicari teman sejati yang merasakan diri. Mungkin dalam seribu tak terdapat satu. Hatiku kini lebih sekali karena tiada berteman lagi. Pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta dan sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Libas Community. Oh, sendirian, diri terbungkus kain kafan. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, ini harus bertindak, terbujur dalam perut bumi. Terima kasih, kita goreng lagi yo. Libas-libas community SNP Indonesia, terima kasih. Terima kasih bos. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermati cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah bergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, ini harus bertindak, terbujur dalam perut bumi. Ayo Mas, kita goyang lagi Mas. Mas Doni, terima kasih. Libas dari Korea, Mas Jeffrey. Terima kasih bos. Semanuwun Mas Bos. Terima kasih Bang Jeffrey, terima kasih. Terima kasih. Tetapi kali ini ayahanda Bapak di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, ini harus bertindak, terbujur dalam perut bumi. Kita goyang lagi ya Mas Bos. Terima kasih. kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut akan datang menjelang. Bebas. Selamat siang semuanya. Terima kasih. berdebar menahan gejolak hati, bergetar tubuh bergetar menahan gejolak hati. desa, kau indah merekah. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari sebagai kembang sari sempurna mewangi. Hai bunga primadona desa, kau indah mereka. Terima kasih yang datang, datang tetap bergoyang. Yupalapa matur nuwun bos. Ayo goyang semuanya bro. Terima kasih. Jadi saksi akan keindahanmu. Kicau burung-burung memuji pencintaanmu. Ulang baru tiga, terima kasih. Aneka bunga merasa iri, iri hati akan keindahanmu. Karena kumbang-kumbang bersaing mempersuntingmu. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Jangan terima kasih. Sudah ya, Nada cantik. Oke, oke, langsung aja tema yang kedua bareng New Palapa. Pedih sangat pedih, cobaan tumpang tindih silih berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. New Palapa, kita goyang lagi mas bos. Yang bisa kita boleh nyanyi bareng-bareng di sini. Goyang dong. Mewarnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas.

kasih ya, Bang. Aku sangka

aku, kau campakkan diriku ini ke lembah derita. Agar aku dapat selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Terima kebaikan itu, terima akan ku bawa luka hati. Tak menarik hati seperti masakan yang kurang garam. Pada sesama dan perilakunya, walaupun sederhana, semua orang suka. Pakaian ini selain jas dasi, tapi budi pekerti, perhiasan sejati.